أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah harus terletak di sini kita dan menjadi suatu putusan besar. Oleh karena itu, misalnya kenapa Islam itu jauh-jauh sebelum kita itu melangkah untuk rumah tangga, yang ditekankan adalah bersihnya calon. Untuk laki-laki, Allah katakan, Rasul katakan, "Fadfarbina diddini talibadiyakan." Pilihan yang punya agama, kalau tidak selaka, ya perempuan sama. Ila jalakum antardaw nabinahu fahulukum fasawiju fa'illam ter'alu fasadakuru fitnatun fil'arti mufasadun ali. Jika datang calon laki-laki yang sudah bagus agama akhlaknya, ditakar kalau tidak akan terjadi fitnah dan kehancuran besar di muka bumi di rumah tangga. Artinya kalau sudah ada calon yang bagus ditolak, macamnya kayak apa? Ini semua buat kebenaran. Ada yang di atas doa untuk tentang rumah tangga yang baru mana? Menurutnya dia, Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata menjadi simpanan saya di akhir. Islam. Fa inna ar-rajula la turfa' darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada orang yang diangkat derajatnya di surga. Fa yaqulu dia mengatakan, anna hadha, dari mana ini semuanya? Karena dia tidak pernah beramal setinggi ini nilainya. Kila lalu dikatakan kepadanya, istighfari waladi anaka, karena istighfarnya anak. Allah. Sampai ibu ikhwan, anak adalah buah hati, belahan jiwa, kebanggaan orang tua, dan bahkan kalau ibu usaha juga merasa akan terkacau ketegangan demi ketegangan dilalui oleh anak. Akan ada orang tua yang membatalkan perceraian hanya karena anak. Anak safratul qalbi, buah hati, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang anak meninggal dunia. Allah katakan kepada malaikat maut, Qabattu sabraka fuhadil arji. Nah, ya Allah, mada ya Allah, apa yang boleh kau ucapkan? Istarjahka wahadidaka ya Allah. Dia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah bi'ala kulli hal. Apa kata Allah? Ubnu lahu baitan bil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan rumah di surga yang beri nama baitul hamd. Makanya dari saya, karena saya sepada dengan Islam yang uji, tidak semua orang bisa paham. Bisa sabar ketika udah anaknya kalau di saat umur 27, saat sedang menarik menawar hati sama usia 3 tahun 4 tahun. Subhanallah, maka saya pernah menemukan beberapa orang yang akhirnya meninggal dunia bertahun-tahun tidak bisa melupakan bilangnya. Setiap berkongsi saya, saya sesak jantung bertahun-tahun, akhirnya saya dengar kabar meninggal dunia. Kesimpulannya satu, anak yang berbuah hati dan jiwa hilang. Sebesar apapun kekayaan tidak bisa ditukar kebahagiaan orang tua untuk menerima dan bersanding dengan anak. Istri bisa tidak cerikan dan menjadi orang lain, tapi antum cerai sampai berkali-kali, anak antum tidak akan bisa jadi orang lain. Bahkan perceraian terkadang sudah tidak saling ketemu dan tidak saling sambung, tapi anak. Bahkan di misalnya anak bisa menjadi azab fitnah buat orang tua. Inna amwalukum wa awlalukum fitnah. Innama amwalukum wa awlalukum fitnah. Fitnahnya dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, al-waladu mabakhadun bikin bakhil warahmat. Mungkin pak ingat bayaran sekolah anak, mau sedekah ingat bayaran sekolah anak, nah, jadi mau mencoba untuk nyumbang masjid, nyumbang yatim piatu pesantren, nanti untuk kuliah anak simpan dulu. Terus mau kholatun majibanatun, bikin pengecut orang tua pengecut terbunuh anak saya yatim. Bahkan dari besarnya kadang-kadang mau merangkul jauh sedikit, aduh anak saya nanti siapa yang jaga? Pengecut. Wahzanatun, bikin sedih orang tua lagi sedang enak-enaknya menikmati secangkir kopi di waktu menjelang maghrib, mendengar anaknya sakit. Astagfirullah, rasanya kopi itu apa? Kepikiran, terbayang-bayang saat-saat sihat, saat-saat lucu, saat-saat menawan hati dan membuat kita hidup riang. Ada saat itu anak lemas mulai dikembalinya, apalagi orang bapak, orang bisa sabar melihat keluarganya sakit, melihat orang tuanya sakit, tapi tidak bisa semua sabar melihat anaknya sakit. Mahzanatun, maafkanatun, bikin fitnah orang tua. Wajhalatun, bikin bodoh orang tua. Mau ngaji anak nangis gak jadi, mau baca buku diri jadi anak gak jadi, mau ngapalin Quran sibuk, anak minta ini minta itu gak jadi. Majhalatun, bikin bodoh orang tua. Bahkan ada yang misalnya bukan hanya sebatas itu, orang tua terjebur korupsi karena takut masa depan anak. Orang tua terjebur di dalam berbagai macam jual beli saham, menjual narkoba, bahkan mengacur untuk masa depan. Bahkan ketika saya dakwah di penjara, bukan saya di penjara maksudnya, saya dakwah di lapas gitu, di jalan salah pasir, usah di penjara, saya kurang aja gitu. Saya tetap narasumber, bukan narawidan. Saya saat mengkodiman, saat saya menyampaikan nasihat umum, setelah nasihat ada seorang perempuan umur kurang lebih 45, bukan kita dinyai oleh saya tidak. Ustaz, saya terus terang malu bercinta kepada Ustaz, tapi ini berbeda. Ibu, kenapa bisa masuk di sini? Kau sadar, malah dia kini bosan ceritanya. Saya rumah tangga menemukan jodoh yang sangat tidak berhenti. Kemudian solim suka ukur main perempuan pemangku cuci dan memberi nafkah, tapi sering merampas harta saya. Akhirnya daripada saya tersiksa dan kurangan, mendingan saya jalan. Dan akhirnya harus membesarkan 5 anak sendiri. Dan saya berharap anak yang saya besarkan ini tidak seperti bapaknya. Dia harus lebih baik. Dan saya bercita-cita anak saya ini masuk pesantren. Tetapi pikiran telah muncul suasana hati dia terkendali untuk supaya anak saya hidup dan bisa sekolah. Akhirnya saya jual rumput aja. Karena kejahilannya, karena kemahimannya, akhirnya jualan kerja. Untuk siapa? Kehon? Untuk apa? Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sebelum kita berbicara masalah pendidikan dan pendidikan, siapapun yang ingin berhasil harus bisa mendidik diri sendiri. Pak, seorang tidak akan bisa memberi kalau tidak punya apa-apa. Orang tidak punya uang tidak akan bisa memberi uang orang. Orang yang telanjang tidak akan bisa memberi baju orang lain. Fa'idu syai'ina yukti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Makanya sebelum kita berbicara diri anak, kita harus bisa mendidik diri kita sendiri dulu. Jadi kita mendidiknya di mana? Dididik di atas ketertautan dengan Allah. Bagaimana misalnya sekarang ini kita mendidik diri kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal ini bisa kita dapatkan beberapa langkah. Pertama, kita harus latih keikhlasan kita dulu, Pak. Karena pendidikan nampaknya sepele ini. Nampaknya ada sebagian orang menganggap, ya, yang penting anak saya sekolah formalnya lengkap. Yang penting anak saya lulus berprestasi. Sementara sekarang ini yang kaitannya dengan wajahnya itu, tapi nama yang terkait ya Allah jadikanlah kami menjadi imam-imam mutakin, menurunkan generasi-generasi yang rohani takwa tidak pernah terpikirkan, sehingga mendidik anak ala kadarnya. Tolong bicarakan terutama ibu-ibu, ada ibu-ibu di sini. Tolong disampaikan ibu-ibu, dengerin gak ibu-ibu? Alhamdulillah, karena ada penyakit kajian di ibu-ibu, tapi di sini mudah-mudahan tidak di Indonesia. Kalau kaji itu berhubungi, ngomong sendiri. Kadang udah gitu bawa kaca stopres. Lebih parah lagi, sudah lama gak ketemu. Reuni, ngobrol dari poin keluarga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolong dijaga. Manusia-manusia besar, ulama-ulama besar, semuanya berada di balik seorang ibu yang tak berdiri. Imam Syafi'i lahir satu orang tuanya sudah tidak ada. Akhirnya dia berdoa Syekhul Islam jika menghajar tawa sekolah ini, makanya sekarang ini muncul generasi-generasi yang subhanallah ya, kita lihat kurang begitu mantap karena masalah ketidaktahuannya orang tua. Sehingga sampainya yang mengatakan al-umum madrasatul in ahdathaha syarat thayyibal a'raf, sesungguhnya ibu itu laksana sekolah bagi anak. Kalau kamu siapkan diri dengan baik, maka akan muncul generasi-generasi yang tangguh dan generasi-generasi hebat. Generasi yang lahir dari mana ya? Generasi yang lahir dari seorang ibu yang berakidah kuat, berakhlak mulia, ilmunya cukup, dan selalu hari-harinya diperlui dengan pemikiran dan pikiran bagaimana anak saya ingin menjadi wajah Anda dan ibu akidah imam. Bukan ibu yang hanya bisa nangis dihibur dengan TV, ini lihat dalam karton. Bukan seorang ibu yang sekarang ini kalau ada anak nangis hanya bisa menghibur dengan mainan-mainan yang ada. Bukan seorang ibu yang hanya bisa membesarkan tubuh anak menjadi berkat, gendut dan sehat, tapi badannya kropos, rohaninya kosong, dan pikiran-pikirannya, kecerdasan spiritualnya kok tidak. Makanya dari sini, kalau kita lihat dimensi pendidikan itu menyentuh pada jasad dia, otak kecerdasan intelektual dia, hati kecerdasan spiritual dia, rohani lembut, emosional yang terkotor, dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang atau orang tua, terutama ibu yang hanya semata hati mendidik anak. Sudah bekal gak ada, ilmu gak punya, didik anak senang hati, udah begitu bawaannya mendidik anak marah aja, jadi anak dikapar, ditepelek, disodrok, ditendang. Subhanallah. Jadi kayak anak sebagai meja lagi untuk tinju. Hanya besar cacat traumatik, dan anak akan disimusimanya tidak akan bisa stabil. Dan makanya lihat aja anak-anak yang konsep, maaf dalam bahasa saya agak sedikit menyinggung para kami dari mulai autis macam-macam, itu tidak lepas dari orang tua yang pasti memilihannya. Apa aja mas, isu itu tidak difaktori oleh apa turunan. Biasanya terutama ibu-ibu cerewetnya sangat itu akhirnya suara sudah diambil dua semua dia, anaknya habis sampai bisa ngomong. Ya, serius ngomong aja kebebet. Terus kamu lihat tahu di situ biasanya hubungan orang tuanya juga kurang begitu harmonis. Ada kelainan-kelainan di antara keduanya. Ini bukan anak seperti itu. Jadi anak bisa dari mulai ini itu atau ini sebetulnya tidak jauh-jauh yang mungkin. Makanya ada suatu adat al-ilmu dasas, keringat itu mulai. Maksudnya keringat anak itu gak jauh dari keringat orang tua, kini tidak akan jauh dari orang tua. Contoh aja mas, anak yang lahir hamil pada saat orang tua itu paling kau, yang lahir adalah anaknya cerewet, gak stabil, kurang bisa mengendalikan. Makanya rata-rata anak pertama itu bermasalah karena masih suami istri sering-sering bentuk, ya, terjadi perbedaan-perbedaan kelain sini. Makanya dua ketika bapak sudah mulai stabil itu. Dengan demikian, langkah yang pertama dan utama sekarang ini kita ciptakan keikhlasan di dalam diri kita. Rasulullah SAW berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ikhlas itu bukan hanya dituntut dalam masalah ibadah ritual mahdhah saja, termasuk ibadah tarbiyah. Tarbiyah itu juga ibadah. Kalau mendidik anak ini termasuk ibadah dan syarat ibadah itu ada dua. Ikhlas dan benar, maka mendidik anak ini juga dibutuhkan ketulusan dari orang tua. Sehingga di dasarnya dalam hadis Rasulullah SAW ditegaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dan keikhlasan itu dari syarat. Keikhlasan itu akan memberikan suatu mental yang benar sendirinya. Nah, demikian apa saja siap. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang sahih, salasun la yamillu bihinna qalbu mri'in mu'min, ada tiga perkara yang membuat hati seorang mu'min tidak gampang dongkol, kesel, capek, dikit, ngomel-ngomel. Nah, itu yang pertama, ikhlasul amal lillah. Contoh, maaf yang saya kasih contoh perbuatan. Ada sebagian perempuan kalau ngadepi masalah itu dipikirin tidak dikerjain. Akhirnya dari mulai pagi sampai sore, oh dan ujian perempuan, aduh anak belum masuk, aduh masa belum, mandi belum, dan semua mandi aja aku, dan semua si mandi ini. Dipikir akhirnya gak selesai-selesai. Apa memang kalau sudah sekarang ini cuci atau kok dipikir itu terus kurang? Ayo kerja pelan-pelan. Sudah dipikirin, cewek akhirnya sudah mau kesel kan perempuan juga. Ya, memang kita ada bayi-bayi yang ada karakter lima perempuan yang tidak dipilih lagi-lagi. Tapi usulnya memang gitu loh Pak. Yang pertama, perempuan itu punya kebiasaan doyan ngobrol. Itu karakter banget. Makanya kalau perempuan itu ngadepin masalah, ngomong dulu baru mikir. Beda dengan laki-laki, mikir dulu baru ngomong. Nah beda. Makanya perempuan karakter itu gak pernah selesai. Katanya si perempuannya, laki dia merasa ngomong kayak patung. Nah gitu kayaknya sih lakinya lu jangan cairan dong, ngomong aja saat lagi kayak kan mau cairan dan kapan itu kayaknya terus. Makanya di beberapa tempat yang sering saya kritisin itu hobi mancing. Mancing itu hobinya orang konser. Maaf ya, yang musik kok maaf, nanti tersinggung boleh, nanti setelah mancing aja. Hari ini saya contoh di Jakarta, sudah sesibuk itu ketemu anak istri jarang. Lu kok semangat-semangatnya mancing, lu gak konser. Ditawari nemui ikan istri, ikan istri, lu kok bikin ikan, lu gak konser, gak mungkin. Kawaras. Walaupun ada sebagian laki-laki yang punya alasan, iya Pak, saya terus terang mancing ini paksa. Mendingan melihat tidak mau saya dipanggap apa manis di dengan tuh yang di rumah. Bisa bener kan gitu. Manis enggak, mebel ini. Nyatul yang pernah pedes, mulutnya pedesnya. Waduh, akhirnya belinya mancing. Gak enak itu kan mancing kok. Nah, belum dari mulai jam 9 sampai jam 3 dan kita jauh jam 5 apa gak mampu sama Toyota. Di Toyota itu setiap 2 menit lu pake kompa 1 ini sama 5 jam gabus 5 kok rugi. Akhirnya udah nanti dikatakan ini mau sepi aja juga kurang hati sikul gak pernah mancing langsung. Ini belum apa kurang belum hati sepatu ini mancing itu apa? Ini kira-kira sini cerdas ini. Nah, ikhlas. Ikhlas semangat dulu ya. Enteng. Contoh aja kadang-kadang ada sebagian orang. Maaf, saya kasih contoh perempuan lagi. Terjadi kerjaan rumah tangga karena suami bukan karena Allah. Nah, ini repot. Giliran dapat ujian dari suami, melayang-layang di atas kangen, bangga. Ketika dikritik sedikit, drop. Nah ini menunjukkan gak ikhlas. Coba, saya ada suami, gak ada suami. Ini juga saya, karena Allah saya kerjakan. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Al-Mar'atu rahiyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Perempuan adalah penanggung jawab rumah suaminya dan akan diminta itu, akan diminta pertanggung jawaban atas tugas-tugasnya. Hanya murni itu saja. Suami kuncinya itu rasulnya. Ada sebagian istri meningkatkan kinerja rumah, kerja rumah, karena ingin mendapatkan apa yang belanja. Ini tidak dapat ngerosok. Itu tidak benar. Ikhlas subhanallah. Yang kedua, wa munasahati walil amri munasahati pemimpin. Yang ketiga, wal husumu jama'atil muslimin, tetap di atas jama'atil muslimin. Dan jama'at yang termasuk kemarin yaitu al-haqqu wa ansaruhu, kebenaran dan para penolongnya. Karena Abdullah yang termasuk ketika mendefinisikan jama'at, mawafakul haq walukum tawahdat, apa-apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Yang selanjutnya yang sekalian saya percepat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah mencari ilmu. Pak, Ibu, tolong disampaikan, kita tidak akan berhasil mendidik anak kalau perbekalan kita minim dan bekal utama adalah ilmu, terutama ilmu tentang masalah pendidikan anak, mengatasi kendala-kendala dan yang lain. Dan insyaallah nanti di akhir kita akan sebutkan beberapa karakteristik anak dan cara untuk mengatasi hal-hal kendala-kendala, yaitu karakter-karakter buruk yang ada pada anak. Kemudian usahakan Pak, Ibu, sinkronkan antara ucapan dengan perbuatan. Sungguh sangat fatal hasilnya kalau pendidikan ternyata antara ucapan dengan perbuatan kita di depan anak kita tidak sinkron. Akhirnya anak menilai orang tua saja ini limpah, orang tua saja ini mengongkok, orang tua saja ini berlidok. Selanjutnya usahakan setiap tindakan kita diukur dengan ukuran syariat. Artinya tindakan saya ini sesuai dengan syariat. Kalau itu dicaci orang, dicari orang, dicela orang, jangan aku pedulikan. Pak, kalau Bapak sudah disenangi Allah, jangan takut sama manusia. Kalau Bapak sudah cocok dengan Allah, jangan takut tidak cocok dengan manusia. Tidak ada yang manusia. Makanya Allah katakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum syai'a. Kalau kamu sudah bersabar dan bertakwa, maka tidak akan membahayakan tipu muslihat mereka. Dan itu semuanya dengan cara kita mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Selanjutnya kita berbanyak membaca kitab, yaitu Al-Quran. Ya, usahakan. Karena kita hanya bisa mendidik diri kita, membangun hubungan kedekatan kita dengan Allah hanya dengan Al-Quran. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah, kita boleh mengetahui antara hamba dengan Allah. Artinya yang bisa menghubungkan kita antara Allah itu kita. Makanya Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-kitabus. Insyaallah kalau antum pegang kokoh, nanti pas hubungan kita dengan Allah. Selanjutnya kita berbanyak zikir kepada Allah. Karena zikir melembutkan hati. Karena dengan zikir kita tenang, dengan zikir mental kita stabil, emosi kita stabil, sehingga menghadapi anak itu enak. Makanya ibu-ibu kalau setiap harinya dikuasai marah dan marah, ngambek, ngomel, sinis, gak ada zikir, ini setan yang bersalah nanti. Setan. Selanjutnya usahakan membaca qiraat mustaqbalah. Bapak ibu sekalian, saya ingin kasih suatu cara. Usahakan di rumah itu ada whiteboard. Subhanallah, ada trik untuk menghafal Al-Quran yang gampang sederhana. Coba kalau seandainya kita punya program sehari satu ada saja, berarti di sini satu tahun bisa. Bisa 300 Al-Quran. Bisa habis satu waktu today di Primo tempat yang sering kita tulikan masuk kamar kita tempoh yang mana yang sering kita lihat tempoh yang di situ oh langsung masalah gak kadang-kadang kita itu sambil lalu aja dengan rojen ocean tertuhan yang pelawa aja bisa hafal. Iya. Itu kita lewat aja kan hafal tuh kan. Gak ada lu, gak rame. Nah, itu iklan rokok. Itu ada. Sampai lewatnya. Apa? Apa? Al-Quran dan Allah. Dan selanjutnya untuk perbanyak membaca sunnah di hadis sirah menjaga waktu sholat di waktu terutama ibu-ibu ini saya tidak mengkritik bapak-bapaknya soal sholat terutama ibu-ibu rentak teledor kenapa? Alasannya karena tidak terikat jamaah sholat kapan saja bisa ditunda apa ya? Lupa apalagi hayat walaupun bapak-bapaknya juga tidak tertutup kemungkinan sibuk kerja, sibuk ini akhirnya ditawar sampai ya Allah boleh gak sholat asar dan sholat malam ya gak ada jawaban ya boleh lah setelah itu punya alasan kan Allah mau kasih maafnya terus ya udah sholat sekenanya Allah juga tahu tentang kita kalau sibuk dia tahu siapa bilang tak tahu mas tapi Allah mengatakan ini sholat terkadang alami di dalam membutuhkan dan Rasulullah sesat ketika ditanya amalan yang paling baik adalah as-sholatu li awwali waktiha sholat pada awal terus kemudian memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lalu mujahadah nafsi dan terakhir duduk dengan orang-orang soleh dan ini semuanya dari sekalian bisa membentuk diri kita mendidik diri kita sebelum kita bisa pendidikan anak jadi misalnya sekarang ini kita akan masuk ke dunia anak ada misalnya memiliki karakter secara umum satu anak gampang diarahkan, masya Allah. Ada juga gede dan kecil sekali yang gak dilempar, tapi kalau itu enggak bunyi. Jadi saya anak itu gampang diatur, gampang dihitung. Ibarat barang itu gampang dibentuk. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwithanihi aw yunassiranihi aw yunajjisanihi. Anak itu dilahirkan dalam bentuk fitrah, kedua orang tuanya lah yang membentuk sehingga menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Pak. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan menjadi Islam? Ada yang bisa jawab? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan fa'abawahu yuslimanihi au yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi? Kedua orang tuanya yang menjadikan diri Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi. Tapi Yahudi, Nasrani, Majusi tidak Islam. Kenapa? Karena aslinya Islam. Asli Al-Fitrah adalah Islam. Tiga bentuknya. Makanya Pak, tadi anak kalau ditanya apa aja, gak pernah bohong asli. Jawab apa? Cuma kebiasaan bohong karena terkontaminasi. Nanti kita akan sebutkan kebiasaan bisa buruk dan anak bimana yang harus kita punya kekuatan untuk terus. Aslinya apa yang masuk? Coba apa lihat di BPA semua majil bapak, walaupun orang tuanya kajil bapak agama umur 25-6 disuruh apa aja itu masih mau. Nah sudah mulai anak-anak SMP, SMP iya umur 6 memang juga tidak orang tua umur khas makanya rata-rata perubahan dan berjualan anak dan perubahan yang sangat terlalu dan yang sangat drastis di umur SMP dulu TBA mereka selesai bapak dia, SD dia kemudian SMP dan saya bisa di sini dan mengakuan akhirnya dia menonton bentuk kacil bapak ingat saya bisa membuktikan keberadaan saya di dalam lingkungan saya intinya anak murid-murid itu berbeda aku sehingga aneh-aneh yang dilakukan makanya paling saya paling caper paling gaya kalau bahasa Jawa itu paling kemayu paling minta untuk juta maka itu present ngomongnya udah aneh-aneh gayanya aneh-aneh nah itu kalau aku tidak pandai dan bingung mengalahkan ini akan terjadi konsep sehingga penyembahan asli itu susah disuruh cek bapak susah-susah susah-susah belum kemudian yang selanjutnya anak memiliki suatu karakter utama sifat utama yaitu ketergantungan kepada orang tua dan orang tua ini besar. Jadi rata-rata anak itu punya ketergantungan dengan orang tua itu besar. Dan ini orang tua harus memanfaatkan, jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, yang positif. Kalau umurmu sudah dewasa, biasanya merasa lepas, gak butuh. Bahkan ketika dinasihati sampai anak, bu, kalau itu gak senang sama saya pergi dari rumah di sini dua kali masa. Apalagi sudah terkontaminasi dengan suatu kehidupan yang sekarang bebas percampuran. Di dalam ini dalam hubungan, apalagi dunia sekarang dunia HP, media, internet, pergaulan, BBM, MPP, ini semuanya pemikir anak itu mudah untuk masuk ke dunia negatif. biasanya 04, 12 sampai 17 ini aku manfaatkan untuk pembinaan yang baik. Makanya misalnya Masya Allah Islam membangun ketergantungan ini untuk suatu hal yang positif, sampai Rasul mengatakan muru amladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin wa dribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika umur 70 dan hukum ketika tidak mau sholat umur 10 tahun. Pak, saya tanya, umur 7 tahun sudah wajib sholat dulu? Mas, orang wajib untuk menaikkan syariat umur berapa? Dan 7 lebih baik. Kenapa Islam menganjurkan? Karena kita perlu ngetes anak ini nurut enggak. Kita perlu manfaatkan fase umur-umur anak selagi masih takut, wibawa, dan masih dekat tergantung dengan orang tua. Kita sudah mulai presa sejak sekarang. Ayo sholat nurut kan? Kita tes. Oh ternyata nurut. Daripada anak tua ingin ngetes anak nurut atau tidak, disuruh beli gula ke toko, disuruh kemana, aku disuruh sholat. Poinnya jelas, kalau dia sudah bisa sholat, pertama hubungan dengan Tuhan sudah mulai kenal. Keduanya, orang tua mengatakan saat saya ini menurut ya, aku mau kontrol di situ. Oh, suruh sholat, Masya Allah, menurut. Poin, kemudian saat ibadah sejak sekarang, terutama sholat. Yang terakhir, anak akan terbentuk ikatan ketundukan terhadap perintah-perintah orang tua yang positif lainnya. Nanti akhirnya disuruh puasa nurut, suruh cinta nurut, suruh untuk Masya Allah amal-amal suruh nurut, dites. Dan tolong Pak, ukur kalau dia itu ngotot gak mau sholat musuh, karena ini umur ambang kritis. Kalau Bapak tidak berani ukur umur 10 tahun, lebih tidak berani umur 20 tahun. Kalau Bapak sudah tidak berani umur 20, 30 apalagi Bapak yang diukur. Ya, 30 ukur Bapak. Apalagi dia sudah pintar silat dulu sebelum sholat. Ya, ini belum dimakan. Makanya ini selanjutnya anak memiliki suatu karakter kebiasaan suka niru, gampang niru, terutama kebiasaan orang tua. Makanya jadi sering rata-rata kalau orang tua niru rokok, pasti anaknya rokok. Karena dia hari ini dia nggak rokok, asik banget. Apalagi habis makan pedas, ibu sudah pengen. Kok kayaknya enak, penasaran deh, ibu coba deh. Enak betul. Habis minggu nggak keluar, sampai lama ada lebih sih. Ambil tiroknya jus Samsung, ibu dijamin. Nggak keluar-keluar, ini kaku di dalam toilet. Itu cuma kadang-kadang orang tua, Masya Allah, ini orang tua gak punya utang. Ngomong bisa ngomong sama nanya, nah kamu jangan merokok, gak apa-apa aja deh. Cuma apa-apa ini adalah gak apa-apa, kok bisa ngomong begitu? Udahlah, yang susah bapak saja, yang jelek dari bapak saja, kamu harus jadi orang pintar, orang baik, orang yang soleh, ya. Terus kalian aja bapak neraka-neraka, kamu yang bunyi surga. Jadi biar berhok, gitu, sama-sama. Masya Allah, Masya Allah. Ini rumahnya sholat, dia gak sholat. Udah, kamu jangan kayak bapak. Bapak ini ini dulu memang hidupnya di sana memang dulu masih belum banyak orang disuruh sholat. Sudah hidup. Ya. Dulu bapak itu lahir pada zaman-zaman susah. Ya, banyak aliran sesatan, jadi sesatan dia sekalian. Kamu jangan seperti bapak. Rusak mentalnya. Gak bisa pak kebiasaan yang dilihat dari bapak bahkan ditiru. Makanya ya biasa sholat anaknya masih ikut ikut ikut masjid baca Quran ya kadang-kadang mau mau itu memang ikut pegang-pegang Quran bukan coba lu yang dibuka bumi ribon. Contoh aja dari saya, kalau bapaknya itu masya Allah kakinya kanan kiri jarinya penuh, rumahnya di setiap kamar tulis dan pedang yang sakti antik dan jimat-jimat memenuhi rumahnya dan hubungan orang tuanya sama dukun, insya Allah gak jauh kanannya. Minimal kalau gak jadi dukun kembali perdukunan. Gak mungkin. Terus kemudian anak punya karakter sangat terpengaruh dengan sesuatu yang realistis, realita fakta yang dilihat. Makanya anak itu tuh umur 4 sampai 9 tahun itu tidak perlu banyak-banyak doktrin. Tapi kasih aja contoh, karena dia akan lebih terpengaruh dengan yang mahsusah, dengan sesuatu yang faktual. Jadi untuk sholat aja tahajud, surat duha, baca Quran, silaturahmi, bahkan kalau ada orang minta, dia kasih ribu-ribu sama dia. Akhir surat. Jadi bapak kalau sekarang ada anak, ada orang minta, jangan bapak yang kasih ini, nanti oleh kasih ini. Akhirnya dia cuma bapak. Itu aja fakta aja. Terkait kamarnya jadi yang hadir itu nanti sudah kami masuk di kota kecil 100, 500 kan gak ada 100, 500 masuk terkasih kali jadi biaru kali bencana wujud sumbangan bencana kali lagi pondok pesantren setiap hari. Dan antum stresnya contoh aja saya punya anak kecil umur 4 tahun dia hari bisa nomor berapa udah antum siapin kalian untuk nak umur dia hari dimasukin umur nggak bisa berapa ya kan karena yang dimasukin umur 500 ini dimasukin umur kan berapa umurnya ini kalian lagi umur lagi sampai terdidik untuk berarti beribadah baik itu kudunya dan mama mimbar pendidikan apa khususnya. Terus kemudian anak memiliki suatu karakter utama penasaran dan suka memiliki sifat mengeksploitasi sesuatu. Makanya maka benar-benar masa bau yang kita beri mainan dibukain semua karena anak punya watak penasaran. Makanya barang apa jadi sendiri ini penasaran ini kita tidak bunuh tapi tidak kita biarkan liar. Akhirnya di rumah orang itu juga begitu berantakan barang orang jangan kulkas orang dibuka jadi keluar dan semua. Ibu dan ibu eksploitasi dan anak punya sifat penasaran. Tapi dong lihat suasana dan antum letak bikin dari suatu tempat sendiri berantakan tetapi terisolir ya tidak semua rumah kadang-kadang orang tuanya tidak perhatian juga haru dari dalam itu berantakan sampai di rumah kamu ini BK, kakot, nyantong di semuanya kadang-kadang di kursi di giling ada tamu yang ribet itu kan gitu terus lama banget ini tidak dimasuk-masukin kan apa musim itu semua. Akhirnya udah kelamaan masuk, ternyata masih ditinggal nyantol di sebelah. Waduh, ini pemandangan paling buruk di dunia kan gitu. Itu evakuasi ruangan tertentu. Dan kalau sekarang anak rusak banget, jangan dipakai. Apalagi mainannya, mainan ini dibeli untuk bapaknya atau anaknya. Dan waktu itu ketika anak rusakin mainan, dimarah-marahin sama ini mainan jauh kumpul, kumpul untuk bapaknya. Kalau gitu memang, ya namanya untuk anak, dia rusak. Makanya kalau beli makanan, mainan ini penting, anak gak perlu mahal, karena bapaknya rusak. Baru rusak. Dan tapi nanti ada karakter anak cerdas. Ini nanti dia berbeli minta itu sampai masya Allah yang namanya orang tua kan tidak wajar aja kalau dipakai sampai cerdas. Itu orang sok permainan disimpan muat-muat di bawah menunggu minta pak dibuat lima. Dan anak gak akan bakar. Aku bisa kasih mainan yang suruh dibeli ini untuk kasihkan jalan tetap. Karena anak punya sifat penasaran dengan yang baru. Selanjutnya anak itu memiliki kebiasaan suka meniru. Makanya kadang-kadang meniru jalannya orang tua sampai meniru cara bicaranya, cara ngomongnya apa di meniru sampai dedek-dedek meniru. Kemudian perlu juga dipahami bahwa anak itu memiliki satu kelebihan gerak. Anak itu memiliki gerak yang sangat over, beda dengan orang dewasa. Jadi berpasang-pasang, pulung-pulung pada anak, orang-orang dewa yang subhanallah, orang-orang daging, nandang itu. Gimana? Jadi, antum jangan berharap antum punya anak tenang banget. Kalau anak punya tenang banget, gak banyak tinggal, itu biasanya penyakit. Sakit. Kalau kelebihan banget, ya namanya interaktif. Kalau tenang banget, itu sakit. Jadi wajar anak bertingkah itu wajar, tapi dikontrol. Nah, sekarang kita akan sampai kepada tingkatan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasanya sangat lekat dengan dunia anak. Ya, kebiasaan buruk yang sangat lekat dengan dunia anak. Yang pertama adalah suka bohong. Kadang-kadang orang cerita, wah, di bawah itu ada orang hitam deh. Bohong, dia serupa pada apa yang orang tuanya gak punya akidah sampai datang ke dukun. Anak selingkuh dia melihat yang aneh pak. Katanya di pojok kurang selingkuh ada yang makhluk aneh itu. Di bawah. Gimana? Bener? Iya. Ternyata terobsesi oleh cerita Harry Potter. Tentu di TV sehingga dipatahkan dalam satu kehidupan dia. Seakan-akan dia ingin menampilkan lakon di satu majalah komik atau di film itu. Saya ada di dalam situ. Sehingga saya pindahkan ke rumah saya. Kalau di dalam film itu horor apalagi kuntilanak, akan dipindahkan ke dunia dia. Mah, ada kuntilanak. Itu mah di atas mah. Gantung. Mana? Itu mah. Itu. Ah, iya mah. Udah deh nanti setelah bisa. Gitu. Mau jadi dekat kan penasaran. Masa itu aneh. Biar barang yang aneh. Jadi cuma suruh cerita sini. Ternyata itu bohong. Bohong kenapa? Dia gak sadar itu bohong. Tapi dia ingin menikmati dunia asiknya, yaitu dia ingin tampil seperti yang ada di teori. Saya menjadi lakon di komik itu, saya akan menjadi lakon di film horror tersebut. Itu ada. Makanya ada kisah-kisah yang katanya atau cerita anak-anak penyakit apa itu punya katanya punya indera keenam. Ya. Ini kita apa? Indigo ya. Itu sebetulnya bisa dua faktor. Faktor yang pertama bisa saja karena gangguan jin. Yang kedua gangguan syaraf. Intinya apapun bentuk latar belakangnya, latar belakang ini semua adalah penyakit, bukan kelebihan. Jadi kalau siapa saja yang memiliki anak seperti itu dan yang sempat untuk diobati nafsi waktu saraf, ada saraf-saraf yang lain, sehingga saraf itu yang kalau terganggu adalah khayalannya, maka sekarang itu anak menjadi penghayal, sehingga khayalan itu seakan-akan fakta. Dan fakta kalau dia sekarang menghayal bahwa saya sekarang itu di istana yang sangat megah, di istana itu ada banyak makanan, sehingga dia cerita, wah pak, ada saya melihat di sana bagus kan, sana ada makanan. Kadang bicara sendiri, bahkan dulu ada anak kecil di pondok pesantren saya dulu di Jogja, kata anaknya kiai, katanya ibu calon wali karena bisa bicara dengan daun-daunan. Oh, ini pun jadi bisa semua. Itu karena pemakaman sendiri. Nah, orang-orang yang kultus mas itu sedang bicara dengan khatamnya ibu calon wali. Makanya di kalangan orang-orang tradisional itu orang untuk sampai kepada tingkat terpal itu melalui beberapa tahapan. Jantar tahapannya adalah jantar, jantar itu gendeng terhormat. Jadi gendeng gak sadar karena dia sudah masuk ke dunia lain, meninggalkan dunia aslinya. Makanya orang yang melihat dia dengan dunia kita gak nyambung, kayak orang gendeng. Dan dia sebetulnya ada di sebuah alam malakut, alam ketemu dengan Allah. Akhirnya nanti ibu khawib, khawib dunia, dia pergi meninggalkan dirinya untuk menemui Tuhannya. Itu makanya pikir mereka juga bertahap-tahap pada pikir syariat. Ini bahasanya di alam khawib. Sekarang kita mulai lagi dusta. Makanya dari sekian kebiasaan dusta ini harus dikurangi. Harus kita cepat lulus. Coba aja kisah fakta. Pernah ada orang yang datang ke Rasul, maaf Rasulullah sesama menemu ke rumah seseorang. Kemudian matinya tidak ada, ada perempuannya. Akhirnya dibalik-balik di belakang anaknya masuk. Rasulullah dipanggil, wahai anakku datanglah ke sini, kamu akan saya beri sesuatu. Apa kata Rasulullah? Kamu mau akan beri apa dia? Sungguh kalau kamu tidak memberi sesuatu, kamu akan tertulis satu kedustaan. Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, saya akan berikan kurma wahai Rasulullah. Jangan kadang-kadang sebagai orang tua kadang untuk melarai ini anak dengan cara bohong, coba. Pasu. Kamu nangis terus, nanti disuruh kerjaan. Nah ini yang rusak, emaknya sendiri, bapaknya sendiri. Atau kadang-kadang karena dibikin takut sama ustaz, nanti kalau kemenangkan, saya panggil sama ustaz. Ustaz ini jadi kayak ini benar-benar rukun. Kenapa itu? Atau kadang-kadang dengan alasan-alasan yang nampak mungkin orang tua menganggap sepele, tapi itu besar dan berbahaya. Itu. Makanya di sini orang tua yang awal yang menentu perusahaan. Dan nanti kalau sudah kecil biasanya anak-anak itu sebuah dosa. Kalau sekolah karena biasanya dipicu oleh permintaan-permintaan tidak dikabulkan. Contoh minta uang tidak dikasih, akhirnya bohong. Wah, ada kurang sekolah, kurang apa, pokoknya ada kurang sekolah duit. Ternyata waktunya jatuh. Buat ini teman itu, akhirnya bohong. Ini juga kebiasaan juga. Makanya orang tua jangan punya sikap supaya permintaan dikasih, tapi juga jangan punya sikap sama sekali sih, kan bohong nanti untuk mendapatkan itu. Apa saja gak boleh. Ini jelek. Tentu maksudnya aku perhatikan. Ketika anak minta sesuatu, kalau memang bagus, kasih. Kalau tidak bisa, saya kamu mau beli laptop untuk apa? Kan masih SD kelas 4. Udah, buka aja. Terus jasa. Kenapa saya tidak memberi kamu? Gitu. Jangan buat, tidak boleh. Tidak bisa. Ya, beli banget. Jangan kan ngomongnya jadi ngacu. Beli banget. Di dunia ini saja tidak boleh. Tapi orang proses yang sebabnya ada waktunya. Oh ya, iya ya. Nanti katanya tapi kalau saya nanti SMP dipilihnya ke atas kalau belum berhubung dan dia senang hati tidak dipilih. Apa maksudnya? Contoh anak-anak SMP beli motor hitam apa yang ditanggung itu orang-orang yang dikorok kamu dikasih mau dikorok sekarang anak-anak diucurin suhamu. Karena kondisi dan kehanan itu apa? Selanjutnya dari selain nomor 2, kebiasaan buruk pada anak biasanya suka berantaki sesuatu. Ini karakter. Kebiasaan suka memberantaki sesuatu. Kursi dicukil balik. Kadang-kadang masuk eksplorasi pernah merasakan. Oleh karena itu alihkan, alihkan pada permainan positif. Kalau lagi main-main yang berbahaya, kamu harus waspadai dan jangan dibentak. Mana yang langsung main, jalan, langsung kaget, satu kan? Aduh, lama main, dipakai dulu, tadi jalan, jangan langsung dikaget ni, berjalan, langsung. Kaget-kaget, lepas tangannya. Jatuh, berat, kan gitu. Ya, kan rendah. Kan dia, kalau tinggi kadang-kadang naik kawis sampai tinggi. Apalagi di balai order dan auto-auto sudah di atas. So, ini yang rasanya. Jadi, kan dia yang bisa di atas. Pelan-pelan aku tangkap. Jangan langsung dibentak. Kamu pernah naik gini. Tom, tom. Jatuh ya, jatuh. Terus kemudian dengan sekalian masukkan dua permainan. Apabila sekarang ada playgroup, ada permainan bersama, kan anak itu kurang main. Itu dan tutup perpapakan. Makanya kalau rumahnya sempit sekali kan dia jatuh lama. Seminggu sekali ini akhirnya orang itu gak pernah diajak. Ketika rapet menjadi pelampiasan, masya Allah, muter-muter sini lagi, sholat di sini, pokoknya harus punya kajian, salah apalagi suara, rekamannya pasti, anak teriak, nangis gini, belum lagi ayah berkokok, bagus di background alaminya. Jadi, selama rekaman-rekaman itu, begitu suara ayah, suara anak, ya, background alam. Selanjutnya misalnya anak memiliki kebiasaan kalau hina, kadang-kadang anak itu suka nantak. Nantak sama orang tua. Jadi kebiasaan. Tapi kalau disampaikan jangan takut. Wah kebiasaan kalau diadakan tidak bisa, bukan tidak bisa, bukan seperti yang pernah. Terutama anak-anak yang seperti ini umur 5 tahun, masya Allah, umurnya nampak ya, di rumah ya, kadang-kadang dilarang malah di, yang dilarang itu dicari, itu yang dilarang malah dicari. Pokoknya jangan berantakan pakaian, malah pakaiannya tidak berantakan. Padahal tadinya dikering, itu kan gitu. Jadi yang dilarang itu yang selalu dikerjain. Itu apa? Kenapa sebabnya? Karena mungkin ada positif. Anak tersebut ingin mencari perhatian dari orang tua, atau mungkin orang biasa, atau mungkin dia selama ini potensi untuk bermain keluar terlihatnya tinggi tapi tidak tersalurkan. Itu banyak kondisi-kondisinya. Selanjutnya kebiasaan anak ini kurang bisa menghargai sesuatu, tidak peduli mau sekarang handicap hargai 15 juta dikepro ibarat gak peduli, karena anak memiliki satu mata gak bakal akan bisa menghargai sesuatu. Ini mahal, ini murah, gak peduli. Kadang cuma ngerokok handicap dimasukin ember air, semua ngerokok anjir gimana itu BKP masa boleh beri itu dimasukin ember. Anak, aku ya, wah ini mahal ini murah. Tak peduli. Tapi BlackBerry itu sama dengan botol ini ya, punya. Itu botol dibanting, tapi juga bisa dibanting. Itu. Nah, bagaimana sekarang pendidikan pelan-pelan anak ini supaya ngerti harga nilai sesuatu? Nah, ini juga harus kita latih pelan-pelan. Jadi misalnya, terutama saat anak kita ajak main ke rumah tetangga, itu waspada. Kalau yang milik kita nggak ada masalah, rusak selesai, kalau yang dirusak dari tetangga, akhirnya bisa memicu permasalahan. Itu dari mulai perabot rumah tangga, barang-barang yang mahal, kadang-kadang kulkas itu dimasukin. Kalau kulkasnya gede, itu kesal. Dikiranya tempat untuk sembunyi itu. Itu dari yang pertama kulkas itu gak masuk. Ini kulkas kemudian dia patah di dalam. Itu ayo keluar-keluar masuk kulkas. Kadang-kadang masuk ke kolong, kadang-kadang tinggal juga. Karena dia tidak bisa mengurangi sesuatu. Yang nomor 5, anaknya egoisme dan paling senang mengutamakan diri sendiri. Itu sifat anak. Pokoknya apa yang gue mau, orang lain apa terserah, pokoknya gue yang barang. Sehingga Pak, kenapa Allah mengutamakan orang bakhil? Saking bakhilnya meletakkan tangan di sini seperti anak kecil, ya kan? Karena anak kecil itu paling pelit terhadap semua jenis makanan. Itu kalau direbut temennya biasanya mereka jangan dong. Nah orang bakhil itu kayak anak kecil. Itu makanan dimakan semua sampai muntah. Dikasihkan orang yang enak, ya terus muntah baru disuapin. Orang aja berbakhil. Makanya bakhil jangan main Allah Rasulullah. Kucing aja nggak senang pas sama orang bakhil. Nggak senang. Itu lebih makan kayak orang orang nggak bisa. Subhanallah, kalau kucing kembali nggak asal. Nah kucingnya nggak perlu juga ternyata ada metode presko, teknologi presko. Nggak berarti kucing. Itu presko itu kan tak. Itu satu lagi remak momen gitu. Nah kucing-kucing yang modern sekarang sudah mulai banyak tahu. Cara makan ditemui sekarang. Dan kucing menggulung kan sudah tahu lah kalau memang lebih baik anaknya. Aku bisa bukan hanya tidak boleh, kadang-kadang disodok, kadang di sepeda, dipakai mainan, dijungkiri. Anaknya ini nih saya ini. Nah dari saya ini sudah tidak boleh. Kalau dia kepemilikan Pak mau dijaga, ini ada nilai positif. Dia sudah boleh memiliki sifat harga kepemilikan dan dia ingin memiliki sesuatu. Sekali-kali dalam disuruh dong, ayo aman ini mobilnya, ayo berjalan, ayo berjalan sepedanya, udah sekali aja, udah nanti kalau memang rada tegas sedikit ya sebentar aja nanti, nanti dua kalinya dua bentar, tiga bentar, selama-lama sampai akhirnya pakai berjalan boleh. Terus kalau pernah nanti bisa juga kalau mau pakai mau sepeda ini biasanya butir paling nggak merugikan dan jaraknya kata macam-macam jangan sampai kelayakan. Selanjutnya misalnya anak memiliki karakter atau wanita sering menciptakan permusuhan retorik. Anak itu memiliki sifat trejokit, gampang permusuhan, jadi teman-temannya dekat, sering les, gampang les, itu kan terbiasa. Jadi kadang-kadang masya Allah habis main sebentar aja baru main, subhanallah nggak ada 5 menit langsung tegar, nangis lah, ada apa? Itu. Nah biasanya pernikahan itu sampai melibatkan orang tua. Akhirnya orang tua semua orang tua putus silaturahmi. Gara-gara anak. Dan ini harus jelas. Dan ini saya perkelahian itu sebetulnya bukan nilai negatif murni. Sebetulnya anak ini sudah mulai menumbuhkan mental persaingan dalam hidup, mempertahankan eksistensi diri di tengah hidup. Dan mempertahankan keberadaannya itu ini positif. Kalau anak bapak tak pernah tengkar sama sekali itu berarti ada kelainan, ya ada kelainan. Tapi kalau harus ya dia sama kelainan. Ini anak masya Allah tak ada satu kata pun yang aman. Semua anak pernah ini kena ini semua rata. Ini korset. Sekali negara itu apa? Itu anak sedang mencoba ekspresi membentuk solusinya nanti dia berusaha punya pasalnya bagaimana untuk bisa mempertahankan diri eksistensinya dengan satu lingkungan apalagi persaingan yang serba keras gila-gila. Jadi aku jangan langsung gila langsung apa tapi jangan juga dilatih. Dia pun bebas tangannya. Dilatih dia pun. Ayo, masuk ke belakang. Itu gitu. Oleh, nanti berusulannya gak benar. Ya. Terus kemudian yang ketujuh, anak memiliki satu sifat gampang bosan dan tidak sabar. Ini gak sabar. Subhanallah, makanya udah kita minum susu. Subhanallah, baru ditutup begitu lagi. Sebentar lagi, besok berlibur ada lagi dibikinin. Dan kalau bosan, baru kita beli permainan mobil-mobilan. Dan sehari umurnya, dua hari bosan minta pesawat, habis pesawat kita ini minta kereta. Baru sekian minta main, sampai nangis-nangis kita kebun binatang baru masuk dapur, minta pulang. Semua. Ini pokoknya jangan berdiri, ha? Udah, kalau dulu, pulang aja. Pulang, pokoknya pulang. Ya Allah, udah susah-susah apalagi keragunan. Udah macet, udah ini, ya balik. Kan gak bosan. Dan begini, masya Allah, yang membuat usaha kita harus jatuh rumahnya. Sampai nangis-nangis kita main ke rumah kakeknya. Kalau bisa, mau minta pulang. Kita harus semangat-semangat. Bisa ikut, masih ikut, kan sih. Subhanallah, berdiri perjalanan. Pulang aja Dan di sini ada suatu kata yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam masalah lain-lain itu untuk kita bisa hilangkan. Ya. Nah, oleh karena itu saat seperti tadi orang tua harus memiliki program yang terarah. Umpamanya anak fase seperti ini senang-senangnya apa? Senang-senangnya binatang, kita ajak ke binatang. Supaya enggak tadi mengerjai terus. Sesekali kita ajak jalan-jalan di tempat-tempat teknologi. Kalau di Jakarta, kesenian itu apa aja ekspresi anak di sana ada. Terus dunia SMP bilang lebih dan seterusnya insyaallah ke anak. Jadi misalnya sekarang terus sampai jam berapa? 10.30. Oh, insyaallah tak biasa. Jam tadi boleh tak berapa? Selanjutnya juga sekalian, terbiasa dengan tercuba. Penelitian-penelitian anak-anak kita coba aja ke suatu tempat-tempat yang sifatnya eksplorasi penelitian. Anak kita tunjukkan pokoknya laboratorium, bagaimana proses kimia ini terjadi. Oh ini loh, proses pembuatan mobil dari mulai merancang sampai jadi. Makanya di pesan dari kita, jalan-jalannya anak semuanya eksplorasi dan pendidikan. Dari mulai outdoor militer, outdoor yang sifatnya pendidikan, terus mungkin jalan-jalan ke otomotif, di pameran outdoor, ke museum Astra, dari mulai awal pembinaan mobil sampai sekarang. Kemudian setelah itu kita ajak untuk jalan-jalan ke tempat-tempat pameran buku Islam. Ini semuanya pendidikan. Nanti kegiatan-kegiatan pun kita lebih arahkan kepada kemandirian. Setiap pagi anak disuruh menertibkan kamarnya, terus kemudian kebersihan, olahraga, hafalan Al-Quran. Ini semuanya untuk memberdayakan eksplorasi, kemampuan eksplorasi anak dan penasaran anak. Dan termasuk juga pendidikan, metode pendidikan adalah metode pendidikan pembiasaan terhadap satu hal yang positif. Contoh, habis tidur lipat mau tidur besok gigi, wah itu susah kan? Sampai masalah santri-santri itu ada yang sudah besok gigi ordernya paling mutlak. Jadi mulai masuk sampai ini masih ada ya 6 bulan seorang awet. Jadi giginya yang rusak, kebiasaan tidak kayak kebiasaan tidur awal bangun suara Allah. Makanya dari saya pendidikan yang benar-benar itu memang butuh seriusan semua. Saya itu betul-betul menghadapi fakta bagaimana menggiring anak nol yang tidak pernah bangun sholat, jangankan sholat, terus sholat bangun. Jadi untuk sholat aja kita membentuk tiga ring ngeluarin anak dari asrama, terus monci ring nunggu ibunya, ring atur di sholatnya sampai dalam satu tahun. Ibu bapak yang kita undang, pak, anak bapak ibu dulu masuk dengan sekarang beda gak? Beda. Wow. Sekarang sudah tertib masuk, baca Quran, sholat, dan juga agak pentingnya antara anda dan bapak ada yang tinggi, ada yang kurang, ada yang baca Quran. Terus ada program Sri Lanka itu kita jil di masjid itu malah perbiarkan anak di masjid tak tahu apa. Ya namanya anak tadi sama-sama sini. Jadi saya dari masuk mulai pintu sudah yang ada di persekutuan sholat. Nanti kita kasih saksi lewat alhamdulillah. Saksi-saksinya tidak ada yang fisik tapi jempol. Dan sekarang mana? Siapa yang bikin pelanggaran di masjid, kita suruh surah sholat sunnah mutlak. Ada yang kena 20 rakaat. Kita tungguin sama 20 rakaat. Gimana? Alhamdulillah besar. Kapok gak? Kapok. Kalau gak kapok, ditingkatkan. Karena lagi bisa 30. Kadang-kadang kita kasih sanksi duit. Contoh, di sekitar pondok ada rambutan. Ada yang naik. Ada yang ini. Kita tambah. Siapa lagi? Saya kasih umuman dulu, siapa saja setelah pemberitahuan ini masih naik, kita kasih sanksi naik di pohon 2 jam. Saya akan rongrongin dan singkat nasi. Tidak tahu. Alhamdulillah, ada yang main. Kita kasih kesian yang main ada. Nah, kemarin ada yang iseng karena duit 50 banyak langsung. Dan kita latihan jujuran. Alhamdulillah, gak ada yang bohong. Ada tim, contoh aja ada yang naik pohon tadi. Tolong siapa yang merasa naik pohon bilang ke saya tunggu jam sekian-sekian. Tapi yang tidak datang jangan disalahkan kalau nanti ditangkap, karena saya sudah memiliki daftar siapa yang naik. Langsung datang sendiri. Saya jujur. Kita kasih pesan tentang kejujuran, pentingnya jujur, bahaya dusta, bohong, sehingga anak kita dapati poin dua, jujur dan sportif. Itu kan tidak berdiri kan anak sportif. Nah, kadang-kadang di IT, di komputer itu masalah ya, kemampuan anak menghack ini dan termasuk dan tadi blog-blognya Ustaz itu sudah bagus. Memang saya satu, tolong Ustaz-Ustaz jangan merasa gerak kalau blog-blognya direkomin teman. Kita kasih kemampuan eksplorasi untuk mencoba menerapkan situsnya dia, blognya dia, dan kemampuan untuk eksplorasi komputer. Mau ngapa aja silakan. Jadi setiap kali itu tampilan komputer selalu berubah. Pokoknya besar. Maksudnya, ini siapa ya? Ya, itu lebih dia. Itu. Nah, kalau lagi sekarang lagi gandrung, spakula. Semua ikulanya spakula hampir di hayat-hayat semua. Sampai beli kaosnya itu mahal semua. Sampai ada yang pesan pakai online. Pinjam rekeningnya Ustaz. Lapor ke Ustaz, ini anak kita begini-begini. Kita harapin anak sudah bisa punya keahlian gagal lewat online. Nah, dia sudah ada kemampuan, kita kembangkan. Makanya nanti ada marketing day. Anak kita latih untuk jual beli. Ya, membangun sehingga visi kita cerdas, terampil, takwa. Cerdas, prestasi, terampil, anti, dan beberapa interpreter sampai kemampuan lain, dan takwa di atas nama sesuatu soleh adalah tarbiyah di atas nilai-nilai yang terus. Terus kemudian tarbiyah berikut buat membimbing anak dengan contoh tadi sudah saya tekankan. Terus kemudian membimbing anak melalui kuis dan pertanyaan-pertanyaan. Ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada salahnya bagi satu hal yang positif sesekali ada lomba anak atau anak kita. Lomba apa? Lomba apa? Anak-anak. Dan nanti kita kasih hadiah. Insya Allah sangat bagus. Dengan demikian, terus kemudian tentang masalah sanksi punishment dan reward dalam masalah pendidikan ini juga sudah terlakukan. Ketika dia anak itu salah, kita kasih sanksi. Ketika dia berprestasi, kita harus kasih nilai. Dan jangan selalu nilai materi ya. Nanti akhirnya selalu berpikir materi. Ada kadang-kadang materi ujian apa aja. Contoh, Masya Allah, pernah Rasulullah ada di tempat kebaran di depan Abu Bakar Umar. Rasulullah saya senang menanyakan, ayo pohon apa sebagai perumpamaan orang mukmin? Akhirnya Abu Bakar diam, Umar diam. Ibnu Umar yang ketika itu masih umur 87 tahun. Kayaknya ini kurma, cuma gak enak karena Abu Bakar Umar gak bisa. Akhirnya Rasulullah nunggu orang gak ada yang jawab. Akhirnya Rasulullah, pohon itu tidak ada yang ada kurma. Setelah pulang, sama anaknya Pak, tadi sebetulnya saya merupakan kurma, cuma gak enak. Bapak gak bisa jawab, Bapak gak bisa jawab. Itu kan gitu. Karena kenapa kamu gak jawab? Coba kalau kamu seandainya tadi jawab, saya akan kasih ini dan ini. Berarti kuis. Jadi ini tidak ada masalah. Makanya saya adakan, saya usulkan di sini, terutama Ramadan nanti kumpul-kumpulan anak-anak kita kumpulkan bersama-sama, kita ada kegiatan Ramadan yang sifatnya kebersamaan, senang anak di dalam Ramadan ini, terutama ada pangkita dengan Ramadan, sehingga anak sejak diri punya sensi ke Ramadan dan punya apa, ikatan bulan Ramadan. Itu ada yang khusus dan kegiatan, dan insya Allah berusaha menyenangkan buat dunia demikian dan kayaknya waktu sudah habis ya. Jadi saya tidak perlu memberikan esok saya jalan untuk mengislamkan ibunya. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW untuk minta agar Rasulullah SAW doakan orang tuanya agar masuk Islam. Doa. Tidak ada lagi kecuali doa. Terus terusnya berdoa. Lalu dia mau. Dia mau sambil berdoa terus terusnya. Pelan pelan sedikit demi sedikit itu akan dia. Kalau seandainya tidak bisa, maka aku jangan merasa putus asa, apalagi menganggap sia-sia. Karena pahala dakwahmu didapat hanya karena menyampaikan, walaupun yang kita dakwai termasuk orang tua kita tidak berubah. Bahkan sungguh kamu tidak akan bisa menunjukkan orang yang kamu paling cintai. Sudah yang kamu lakukan, Nabi Nuh tidak disalahkan Allah. Walaupun Nabi Nuh banyak agak ikut, istrinya sendiri tidak Islam, anaknya sendiri tidak masuk. Tapi Nabi Nuh sudah usaha maksimal sampai banjir yang terakhir tanda. Yang mau bilang kan seluruh alam anaknya diajak masih wahai anakku in kamana naik bersama aku masuk Islam. Katanya enggak apa-apa, sahabi ila jabalnya asimuni minalma, saya akan berlindung di pucuk gunung ini dan akan menyelamatkan dari air. Qawalala asimuni sehari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan. Apakah boleh kita menyimpulkan anak di sekolah yang tidak terpisah antara anak yang tidak berkuat? Kalau umur SD sampai kelas 3 ditolong, tapi perlu 5-6 jaga. Pada kita sebagai orang tua ingin mengajarkan anak untuk berkuat, mohon nasihatnya, tidak bisa. Pasti akan berpengaruh. Karena sulit mencari sebuah di Indonesia, tidak sulit. Tidak sulit. Sebuah alhamdulillah yang tidak dikilat yang ini di Malaysia ada beberapa sekolah SDIT, SFIT, InsyaAllah tetap mencari jodoh. Bagaimana hukumnya seorang laki mencari jodoh di Facebook dengan memperdomakan wanita-wanita di Facebook yang berjilbab maupun yang tidak dengan alasan atau misalitawi dan disemukin apa-apa. Gini mas, macam jodoh di Facebook itu cenderung membeli kucing dalam karun. Apalagi foto itu bisa jadi kayasa dan foto tidak sama dengan faktanya. Terus kemudian yang kedua, memang itu sarana media, tapi tidak selamanya media-media itu bisa membuahkan kebaikan Allah. Apalagi aku mencarinya tanpa kriteria, tidak tahu akhlak karakternya. Sementara aku beralasan agama saya dakwahiku. Anda terlalu mudahkan dan menggapakan yang sudah matang jadi aja susah tidak orang, apalagi yang masih mentah. Sehingga dia salin para ulama ketika menjelaskan tentang bolehnya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, itu disyaratkan laki-lakinya kuat agamanya, cukup ilmunya sehingga bisa menarik ke Islam. Tapi syaratnya perempuan tersebut hitamnya masih bagus, hasil wanita tidak terkontaminasi oleh budaya-budaya jelek. Dan ada Pak Masyarakat, ada wanita yang dalam bahasa orang dulu masih Masyarakat bersih, cuma menyasar ke kesenangan. Ini orang kalau dimasukkan Islam dan suami yang bagus, tidak insya Allah. Apalagi kenapa tidak dibolehkan cuma IPK ahlul bidah? Karena dalam sisi-sisi pokok ada kebiripan. Walaupun sama, tapi pada sebenarnya iman kepada Allah, malaikat, kita hari akhir percaya. Cuma salah. Nah, dengan adanya asomodasi yang diri kalau dipindah bisa itu ada akan nyambung gitu. Beda lagi ini budaya Hindu, apalagi Badul itu ada mau kandul. Oh, itu gak nyambung. Atau ada bicara tentang Tuhan yang lewat malaikat, gak pernah terima repot. Tapi itu syaratnya untuk penuhi ya. Kadang-kadang gak dijauhi. Akhirnya anak yang berantakan sesuai dari sepaku itu, maknya sepaku itu, bapaknya, terus bilang akhirnya rumah tangga jadul-gadul. Dan ini jauh itu, aku tidak tahu siapa karakternya. Itu paling gampang terpengaruh dengan kanan diri sekitarnya. Beda lagi, kalau aja perempuan dilihat temannya ganti jilbab, itu aja masuk penasarannya sampai dipegang kembali. Wah, beli di mana? Wah, jangan kayak gue dulu mas, beli kau sekali baru hanya jadi penasaran. Kalau laki, gak ada masalah. Motornya ganti, pulang balik pakai, dipakai ibu, itu aja. Mulai boleh, ada ngaji boleh. Sampai jarak 100 meter ketahuan, lu boleh minta sekolah balik. Itu, kalau berdoa sama kalau ini ada suara pakaian, itu ya, sampai sandal-sandalnya biru-biru sandalnya. Itu, sampai sandal itu suara jumlahnya 25 pasang. Belum lagi sandal undangan, sandal wangi taksia, sandal ngaji, sandal larat, tapi sandal sendiri. Itu. Terus kemudian perasaannya sangat dalam. Pak, tidak benar kalau ada orang yang ngomong perempuan itu akalnya satu, perasaannya 9. Laki akalnya 9, perasaannya 1, gak benar. Sebetulnya akal sama, cuma perempuan ini perasaannya lebih, sehingga kadang-kadang akal ini sulit tergeser oleh perasaan. Makanya kalau dia tertarik, kayaknya ada yang berasa lagi kalau punya perasaan, ngomong rasa jebak. Katanya sih lagi aku berasa perempuan yang dipakai perasaan aja. Capek, pakai dong makan, jangan perasaan aja. Dan seorang kurang perasaannya di sini, kalau dia perasaan. Selanjutnya karakter berikutnya perempuan paling mengutamakan harta daripada laki-laki. Beda dengan laki-laki lebih condong ke perempuan daripada harta. Aduh, kalau bapak saya sekarang ini aja aku tes, Pak, ini adalah laki-laki buat tertinggi macam pokoknya. Nabur sama pilih rumah bedok, mobil, nasi mas pilih yang paling pilih. Oh, kalau pilih lagi gue makan gantel. Tapi kalau lagi-lagi mas ini pilih perempuan cantik, tinggi, putih sama mas pilih yang berat, mana yang pilih? Makanya di surga itu kenapa dimotivasi bidadari, jangan bidadara. Karena laki-laki lebih cocok kepada perempuan. Makanya banyak perempuan 1-7 dapat 7-1. Tapi jarang laki-laki 1-7 dapat 7-1. Kenapa? Walaupun duitnya berlipat. Tahu nggak saya omongin? Kalau banyak nggak, orang dia sudah kondingnya mau berapa? Itu dan ada saya selanjutnya apa namanya soal masalah pendakwah yang disebut yang terbaik itu aku tak tahu itu tidak mudah. Nah, di karakter dan yang lainnya juga Jadi walaupun akhirnya kalau sama-sama sudah sepakat, sudah siap, tidak ada. Gini mas, menjadi perempuan yang sempurna siap banget juga tidak ada. Pak, sehidup gue ini pak, jadi kata perempuan akhwat ya, akhwat yang lucus cantik, papa sudah gini pernah ada yang tak lucus saya mas, kalau saya jangan gabar jadi ngomong itu saya jangan enak aja itu saya apa yang khususan bikin mapan gak ada, itu ada nulis berdua mapan itu namanya gede itu, amin yang penting emang siap nanti dipermak di bentuk sepeda makanya kalau saya coba dulu jangan terlalu buru-buru sampai gak dapet kita ada yang begini-begini nanti ini terlalu buru-buru dijual bandrolnya adalah bandrol sampai ini berapa gitu kan kalau bandrol sih 200 nanya ini 300 nanya cocok mas jadi kalau kita ngomongin hal mesej sampai gak ngomong aku gak mau karena itu juga untuk apa apa contohnya bagaimana menyebelahkan iman untuk akikoh dan pembagiannya sesuai sunnah jika mereka dikata dan akikahnya dilakukan oleh keluarga Indonesia boleh kan? Boleh masalahnya perhitungan harinya aja yang itu harus waspada jadi 7 hari, hari ke 7 boleh atau sebelah di luar angkasa juga boleh asalkan waktunya tepat 7 hari ketujuh. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu mawdu'in murtahilun bi haqiqatihi yutba' bi musabbih wa yuqallab bi sunna." Setiap anak terjadi terjadi oleh akidahnya di setiap hari ketujuh diberi nama dicukur rambutnya supaya pori-porinya terbuka sehingga pertumbuhan otak ini bagus. Karena namanya lahir mesti kotor rambut perubahan macam-macam kadang-kadang lengket, mungkin kalau dicukur bersih, tumbuh baru lagi ditimbang cukur-cukur seperti itu disediakan emas atau perak itu diberi nama namanya yang bagus jangan nama-nama yang trendok ada sebagian orang awam nama-nama trend dikasih nama berwarna guna tapi contohnya di ada yang kadang-kadang masya Allah anak orang tua terlalu ini anaknya dicin nama buntur, ketil, berdek ada yang mentang-mentang kerja di pabrik menceritakan ini dikasih nama Dais Dais itu untuk kita mur jadi nama-nama benar tapi tidak semua di rumah juga cocok jadi kasih nama Ushita Ushita itu perempuan Ushita Fir'aun ada yang bersama nama satu ayat ini diambil wahai lana rosada itu ayat pak ya tapi saya itu senang banget paham ayat ini jadi anaknya dikasih nama wahai lana rosada dan putus Sabis, Sabis itu enggak ada namanya pak. Sabis apa? Ada orang namanya Sabis. Apa boleh kita bernama Jisrom dalam memberikan ujian kepada anak tidakkah nanti akan biasa harus syarat ini? Tidak sekali. Itu metode harus rusak. Apakah pendidikan sekarang ini homeschooling lebih baik? Sebetulnya bukan sampai kalau tidak baik, kuat kesempatan dan kita bagaimana? Tapi kalau anak perempuan lebih cenderung homeschooling karena kita lebih bisa mengatur membedakan alam ruang, dan juga sekarang homeschooling ini sudah bisa ujian nasional di Indonesia itu yang ikut ujian nasional persis untuk sekolah ya SD, SMP, SMA dan semuanya. Bagaimana cara menghadapi menikmati suami dan menikmati dengan perempuan lain? Ya suruh kita aja. Apakah salah kalau istri menanyakan dan menasihati? Menanyakan untuk apa? Menasihati untuk apa? Menanyakan mas perempuan itu siapa? Terus menasihatinya, mas nikah aja kalau memang mau. Bagus. Itu nasihat yang diperlukan oleh setiap orang. Jadi kan di sini nanya, pernah nanya, nasihat ini daripada tercukur di dalam tiap hal, ya hal itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasul. Bagaimana hukumnya membeli barang-barang yang harganya mahal sampai sudah seperti tas, sepatu, baju. Ini semuanya orang ditipu oleh kehidupan. Karena sebetulnya dia tidak merasakan mahalnya barang itu. Itu oleh orang lain malah yang merasakan. Yang dia yang naik-naik tas, maksudnya dia enggak mungkin ya. Jadi yang seneng malahnya orang lain. Waduh tasnya seneng berarti ya. Kebahagiaan semua sepatu, masa ada orang mana-mana di asal aja, no berhenti. Hanya perasaan yang dewa. Saya pakai sepatu harganya 15 juta. Ya, perasaan. Di buat jalan juga sama. Kalau lagi di situ lah ya, harganya 200 ribu sama. Jadi orang seperti ini sudah terkontaminasi oleh hidup kaya. Makanya pak Rasul mengatakan salah sun munjiat ada tiga perkara yang menyalahkan manusia. Yang pertama adalah khasyatu bisri wal alamiyah, bersikap takut pada saat sepi dan rapi. Saat sendiri takut sama Allah, satu banyak orang juga takut sama Allah. Jadi bukan sekarang kalau tampilan bareng-bareng sama orang masya Allah mulutnya kurang kami terus baik dia akan buat orang itu mikir terus. Tapi kalau tidak ada orang peduli. Yang keduanya wal qasdu bil ghina wal faqri, bersikap sederhana pada saat kaya dan miskin. Maksudnya dulukan pola daripada gaya pola hidup saja sebagai karyawan atau sebagai pemberi negeri. Aku kalau di Indonesia sebagai ibu rumah tangga soal kafe juga yang penting bunyi ada kalau sama orang sampai pengen bagai bunyi pengen sampai suaminya dia lari ngomongin mas kabar di bagai sampai telinga ini nak ya Allah ngapain beli bebek untuk apa? Fungsinya paling banyak tiga loh, SMS, nelpon, ah BBM, fasilitas yang sekian banyak gak kepake. Apalagi di rumah tidur, untuk apa? Yang belum lagi semua BlackBerry, pulsa dengan 200 perak, ya isin. Pipi jebak BlackBerry memang untuk telepon. Maaf, usahnya tidak lupakan sepira. Iya, maaf. Telepon mall, telepon dunia internasional, urusan dengan dobera atau sepira. Ya, harusnya pun sisa 200 pulang. Nah, itu baru ten. Itu cuma gaya. Efek-efeknya pulang. Beri sebuah tas. Pulang tas yang penting sekarang. Buat bawa barang apa sih sampai beli yang Biasanya untuk gaya, wah, undangan dalam seri yang dibawa tidak ada. Akhirnya yang dibawa mulai tasnya terus. Tasnya. Wah, perlu ya. Sadar ke itu. Kalau nak masuk ke ruangan, kita dengar suaranya tak. Jadi dia orang bisa terbang. Pusing besok makan apa? Itu sama-sama pusing kan? Ya, jadi kau cakap gayanya apa? Bagaimana cara menghadapi ini tadi? Cukup. Ya, cukup. Umur berapa? Anak sekolah ini. Ya, umurku setelah SMP itu lebih bagus. Tapi terus yang SD, SMK, intinya tidak ada ketergantungan pada umur fiksi yang berapa dan perintahan. Tapi jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti terjadi trauma, minta trauma saja. Sehingga mungkin sekarang mau nanti akan terjadi sakna, gak mau terjadi kapok, lihat pesantren. Ada anak yang pokoknya itu kalau dia pesantren itu langsung terlihat. Kan dulu di saya masuk pesantren. Jadi melihat gambar yang pesantren aja itu sudah berputar. Ya, bro. Karena lebih masa.